Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida ma ba'd. Ikhwan fillah a'azzakumullah, pada pertemuan kali ini insyaallah akan kita selesaikan kitab thaharah babul haid. Adapun kitab shalah insyaallah kita lanjutkan ba'da utlah setelah liburan insyaallah. Naam. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala وعن معاذ ابن جبل رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الإزار. Rawahu Abu Dawud wa da'afah. Dari sahabat yang mulia Mu'ad ibn Jabal, semoga Allah Ta'ala meridainya, bahwa sungguhnya Mu'ad pernah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam, apa sajakah yang dihalalkan untuk seorang suami terhadap istrinya yang sedang mengalami haid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa saja yang penting di atas saruh. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Abu Dawud mendhaifkan hadis ini. Nah, Mu'ad ibnu Jabal al-Ansari al-Khazraji. Mu'ad ibnu Jabal al-Ansari al-Khazraji, ahadu man syahid al-Aqabah min al-Ansar. شهد بدرا وغيرها من المشاهد شهد بدرا وغيرها من المشاهد وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا ومعلما. Fa'athahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilal Yaman qadiyan wa mu'alliman wa ja'ala ilaihi qabdhas sadaqati wa ja'ala ilaihi qabdhas sadaqati minal ummali bil Yaman wa kana min ajillais sahabati wa ulama'ihim wa kana min ajillais sahabati wa ulama'ihim. Istakmalahu Umar ala Syam ba'da Abi Ubaidah. Istakmalahu Umar ala Syam ba'da Abi Ubaidah. Famata fi ta'un amwas famata fi ta'un amwas sanata thamaniyata asar wakila sab'ata asar walahu thamanin wa thalathuna sanatan walahu thamanin wa thalathuna sanatan. Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala an, ialah Mu'ad ibn Jabal al-Ansari al-Khazraji. Beliau adalah salah satu peserta Bai'atul Aqabah dari kalangan Ansar. Beliau juga ikut dalam perang Badar dan peperangan-peperangan yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad ibn Jabal ke Yaman sebagai qadhi dan sebagai pengajar di sana dan memberi tugas untuk memungut sedekah dan zakat dari para petugas-petugas pemungut zakat di Yaman. Beliau termasuk sahabat yang mulia dan termasuk ulama'nya sahabat. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an mengangkat Mu'ad ibn Jabal sebagai gubernur di Syam menggantikan Abu Ubaidah sebelumnya. Mu'ad ibn Jabal meninggal dunia setelah menderita ta'un yang menimpa daerah Amwas pada tahun 18 atau 17 Hijriah. Saat itu usia beliau 38 tahun. Jadi usianya cukup muda untuk menjadi ulama dari kalangan sahabat meninggal dunia di usia muda karena wabah ta'un di Amwas. Tapi sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya ta'un yang menimpa seseorang dan dihadapi dengan penuh kesabaran, maka matinya ialah seperti mati syahid di medan pertempuran. Namun radhiyallahu ta'ala, semoga Allah ta'ala meridai Mu'ad ibn Jabal. Wa hadzal hadis dhaif, hadis ini dhaif. Dha'afahu Abu Dawud wa ghairu. Wa sababu dha'fi, adapun sebab dha'ifannya, jahalatu hali Sa'd ibn Abdullah al-Aghtash. Jahalatu hali Sa'd ibn Abdullah al-Aghtash. Qala al-Hafiz rahimahullah, fa inna la na'rifu ahadan wathaqahu. Sebab dhaifnya hadis ini adalah majhulnya keadaan Sa'd ibn Abdullah al-Aghtash. Berkata al-Hafiz rahimahullah, kami tidak mengetahui ada seorang ulama ahlul hadis yang mentiqahkannya. Wa sababun akhar, adapun sebab yang lain, fihi Abdurrahman ibnu A'id. Fihi Abdurrahman ibnu A'id fariwayatuhu an Mu'ad mursal. Fariwayatuhu an Mu'ad mursal. Qala Abu Hatim rahimahullah, riwayatuhu an Adiyin mursalatun. Fa idza kana kadhalik fa an Mu'ad ashaddu irsalan. Sebab yang lain ialah Di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abdurrahman ibnu A'id. Maka riwayatnya dari Mu'ad termasuk riwayat yang mursalah. Berkata Abu Hatim, riwayat Abdurrahman ibnu A'id dari Ali dianggap mursalah. Maka riwayatnya dari Mu'ad lebih mursal lagi. Wallahu ta'ala. Nah, qala al-Hafidz Ibnu Rajab Asqalani rahimahutaala al-hadis as-sabiq wa isrun wal mi'ah, hadis yang ke-127. Wa an ummi Salamah radhiyallahu anha kanatin nufasa'u taqudu ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da nifasiha arba'ina yauman. Rawahu al-Khamsah illa an-Nasa'i wal lafzu li Abi Dawud wa fi lafdhin lahu wa lam ya'murha an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi qada'i salatin nifas wa sahhahahu al-Hakim. Dari Ummu Salamah, semoga Allah meridhoinya, para wanita yang mengalami pendarahan nifas pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan aktivitas ibadah, yakni salat setelah nifasnya sampai 40 hari. Diriwayatkan oleh Imam Lima kecuali An-Nasa'i. Lafadznya milik Abu Dawud. Dan di dalam lafadz Abu Dawud disebutkan Nabi SAW tidak memerintahkan para wanita yang nifas itu untuk mengqadha salatnya. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim. Naam. Al-hadith mukhtalafun fih. Hadis ini diperselisihkan. Fadha'afahu jama'ah, sebagian ulama mentaifkannya. Minhum At-Tirmidhi wabnu Al-Qattan wabnu Hazm wadhalikah li'anna fihi mussata al-asdiyah, li'anna fihi mussata al-asdiyah. Mussata pakai tak marbutoh ya, mussata al-asdiyah. Wala yu'rafu haluha, wala yu'rafu haluha. Di antara yang mentaifkan hadis ini ialah At-Tirmidzi, Ibnu Qattan dan Ibnu Hazm. Disebabkan karena sanadnya ada musattah, ada mussah ya, mussata al-asdiyah. Ini majhul, enggak diketahui keadaannya. Wa sahhahahu al-Hakim wa aqarrahu adz-Dzahabi wa hassanahu al-Khithab wa hassanahu al-Khathabi wa qala asna 'alaihi al-Bukhari wa sahhahahu al-Hakim wa aqarrahu adz-Dzahabi wa hassanahu al-Khathabi wa qala asna 'alaihi al-Bukhari. Dan pihak yang mensahihkannya adalah al-Imam al-Hakim yang diakui oleh Adz-Dzahabi. Sementara itu Al-Khathabi menghasankannya. Beliau mengatakan riwayat ini mendapat pujian dari al-Imam al-Bukhari. Wa rajih annahu hasanun li ghairihi wa lahu syahidun inda Ibn Majah min hadits Anas wa lil Hakim min hadits Utsman Ibn Abi al-As fa hadhihi al ahadits ya'budu ba'dhuha ba'dha lahu syahidun inda Ibn Majah min hadits Anas wa lil Hakim min hadits Utsman Ibn Abi al-As fa hadhihi al ahadits ya'budu ba'dhuha ba'dha. Wa bihi qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Yang rajih hadis ini hasan li ghairihi, memiliki penguat yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadis Anas, juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dari hadis Utsman Ibn Abi al-As. Maka hadis-hadis ini satu sama lain saling menguatkan. Naam. Dan ini adalah ucapan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Fihi fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula an-nifas damun yakhruju minar rahim ma'al wiladah. Nifas itu adalah darah yang keluar dari rahim ketika proses apa ini? Melahirkan. Al-fa'idatu asaniya, an-nufasa'u ahkamuha hiya ahkamul ha'id. Wanita yang mengalami nifas hukumnya sama dengan wanita yang mengalami haid. Al-fa'idatu asadisa. Qala At-Tirmidzi rahimahullah, ajma'a ahlul ilmi ala anna nufasa'a tada'u sholata arba'ina yawman illa antara at-tuhra qablu fataghtasilu wa tusalli illa antara tuhra qablu fataghtasilu wa tusalli. Berkata At-Tirmidzi rahimahullah, para ulama sepakat bahwa wanita yang mengalami nifas tidak sholat sampai 40 hari kecuali dia melihat telah suci sebelumnya, maka dia mandi dan sholat. Jadi maksimal 40 hari. Kalau sebelum 40 hari sudah bersih total suci, maka mandi dan sholat. Al-faidatu ar-rabi'ah, an-nufasa kal-ha'ib la tu'maru fi qada'i sholah wa innama taqbis sawma al-wajib. Wanita-wanita yang nifas sama dengan wanita yang haid tidak diperintah untuk mengqada' sholatnya, dia hanya mengqada' puasa yang wajib. Nah, barakallahu. Dengan demikian selesai sudah pembahasan kita tentang kitab thaharah. Insyaallah kitab shalah kita lanjutkan ba'dal utlah setelah selesai hiburan. Barakallahu. Untuk besok kita masuk riyadhus shalihin. Nah, yasarallahu umrana subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.